Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, pertolongan dan hidayahnya amal-amal soleh itu bisa dikerjakan secara sempurna. Bukan karena kelebihan kita dan kemampuan kita, tapi karena kasih sayang Allah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian, mohon maaf karena ada kendala teknis dari tadi. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Akhirnya kita bisa bersua setelah hampir 25 menit dari jam 10 tadi, dan itu pun dengan resiko bisa terputus di tengah jalan, dengan resiko bisa terputus di tengah jalan, dan durasi memang juga tidak bisa lama. Jadi kalau Allah takdirkan terputus, berarti memang ajalnya sudah sampai di sana. Ajal kajian kita pada pada hari ini, dan berarti kita disuruh belajar bersabar. Lalu kita disuruh untuk fokus pada yang bisa kita dapatkan walaupun sedikit. Lalu bagaimana kita amalkan, bagaimana kita terapkan, dan bagaimana itu jadi ilmu nafi, jadi ilmu yang bermanfaat. Dan intinya bukan panjang atau pendeknya durasi, intinya apakah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak. Kajian panjang-panjang juga kalau gak jadi ilmu yang bermanfaat juga percuma, hadirin. Akhirnya nanti ilmu itu jadi bumerang bagi kita. Tapi ada orang hanya bisa belajar 5 menit, 10 menit, tapi benar-benar dia pahami, dia resapi, lalu menancap di dalam dirinya, lalu dia berusaha amalkan, lalu yang kurang dia tutup dengan istighfar, dia coba lagi, dan akhirnya ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat. Maka itulah yang diinginkan dan itulah cita-cita kita semua. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan ibu-ibu sekalian, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang tiga masalah dalam diri kita, tiga kelemahan diri kita, tiga problem dalam diri kita. Ada yang masih ingat gak tiga hal itu apa saja? Yang pertama, syahwat, hawa nafsu yang melampaui batas, itu sumber masalah. Yang kedua, al-ghadab, marah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, al-ghaflah, kelalaian. Jadi ini tiga hal yang benar-benar bisa menjadi malapetaka dalam diri kita. Apabila syahwat kita atau nafsu kita berlebihan, apabila kita ini suka marah-marah, makanya ibu-ibu suka marah-marah gak ibu-ibu? Itu bahaya. Kalau marah yang objektif, yang tajam, yang proporsional, gak ada isu. Bahkan itu menjadi salah satu tali iman yang paling kuat atau ikatan simpul iman yang paling kuat. Authaqu ural iman hubbu fillah wa bughdhu fillah. Ikatan iman terkuat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cinta karena Allah dan benci dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi masalah ketika kita marah itu bukan karena Allah, karena pribadi, karena tersinggung, karena emosi, karena baper. Itu masalah besar dalam hidup kita, jemaah. Lalu ketiga, al-ghaflah, kelalaian. Kita lalai. Itu pun masalah besar. Dan tiga hal ini ada di faktor dalam diri kita. Ini faktor internal nih. Ini faktor internal. Nah, setelah kita tahu faktor internal, sekarang marilah kita berbicara tentang faktor eksternal. Jadi kalau ada yang bertanya, apa yang bisa membuat kita gagal bahagia di dunia dan di akhirat, maka jawabannya ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu tadi syahwat, hawa nafsu yang berlebihan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kita pada keburukan, mengajak seseorang pada keburukan. Hawa nafsu. Lalu lalai, lalu suka marah-marah. Makanya kan la taghdab wa lakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Simpel sederhana. Makanya kita sudah jelaskan, sebagian ulama klasik itu mengatakan, tolong jelaskan akhlak mulia dalam satu kata. Lalu para ulama kita mengatakan tarkul ghadab, jangan marah. Sudah. Itu salah satu induk akhlak yang mulia. Jangan marah. Jangan marah. Lalu yang ketiga, lalai. Makanya Allah berfirman surat Al-Kahf ayat 28 tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan lalai apa? Wa kana amruhu furuta. Itu kalau udah pakai hawa nafsu dan pakai kelalaian, maka urusan-urusannya tidak objektif, tidak proporsional, tidak akurat, tidak sesuai dosis. Kalau tidak overdosis ifrat atau kurang dosis tafrit, itu poinnya. Jadi kalau kita udah menyelesaikan masalah dengan hawa nafsu dan kita lalai mengingat Allah, lalai mengerjakan kewajiban kita, lalai pada perintah Allah, lalai pada larangan Allah, itu urusan kita gak akan beres. Itu janji, gak akan beres. Kita jadi istri, gak akan beres rumah tangga kita. Ada kalanya kita berlebih-lebihan, jadi baper, overthinking dan seterusnya. Ada waktu-waktu di mana kita ngeremen aja, terserah deh, mau rumah berantakan kayak kapal pecah, mau orang masuk rumah gak bisa bedain mana dapur, mana kamar tidur kita, ada wajan lah di atas kasur, ada segala macam, wah gak jelas deh. Wa kana amruhu furuta, urusannya itu kalau gak overdosis, kurang dosis gitu aja. Kenapa? Karena dia menyelesaikan masalah dengan hawa nafsu dan dia lalai tentang do's and don'ts-nya kehidupan yang Allah telah tetapkan pada dia. Selalu demikian. Dan itu semua ada pada diri kita. Jadi pokoknya hati-hati banget, jamaah dan ibu-ibu sekalian. Hati-hati dengan hawa nafsu yang berlebihan. Kenapa berlebihan, Ustaz? Ya, karena nafsu itu dibutuhkan pada porsinya. Ya kalau enggak, kita enggak ada yang mau nikah, hadirin. Enggak ada yang makan juga. Kenapa enggak nafsu, Pak Ustaz? Tapi begitu berlebihan, itu yang jadi masalah. Dan itu masalah mayoritas manusia. Lalu kedua, marah. Yang ketiga, lalai. Lalai sama Allah. Lalai mengingat Allah. Lalai pada perintah dan larangan-larangan Allah. Pokoknya lalai aja gitu. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Lalu masuklah ke masalah eksternal. Masalah eksternal. Dan masalah eksternal dijelaskan oleh para ulama. Mari kita simak keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa batalahu bi'aduwihi iblis la yafturu an. Dan manusia itu diuji dengan musuhnya yang bernama iblis. Yang bernama iblis, gembongnya para syaitan itu iblis. Musuh yang benar-benar ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh. Bayangkan perintah, perintah dari Allah, jadikan iblis dan syaitan ini musuh bagi kita. Jadikan musuh. Itu perintah yang tidak biasa, hadirin. Secara umum kita tuh diperintahkan untuk berteman, bersahabat, membangun hubungan, membangun relasi. Tapi untuk pihak yang satu ini, untuk makhluk yang satu ini, jelas gamblang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh. Maka jadikanlah dia jadi musuh Anda. Jangan jadi teman, jangan jadi sahabat. Mungkin kalau aku sahabati bisa berubah kali Pak Ustaz. Gak bisa, hadirin. Allah yang berfirman, "Fattakhidhu aduwa." Ini jadi masalah sebagian kita berteman gitu. Iblis atau syaitan musuh kita, hadirin. Musuh. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kenapa sih tercipta musuh bagi kita, Ustaz? Kata Ibnu Qayyim, melihat wa bitalahu, Allah menguji manusia. Jadi terciptanya iblis sebagai musuh itu untuk ujian bagi kita. Jujur enggak kita? Berimankah kita? Hadirin Allah muliakan, untuk menguji, untuk menguji bahwa apa yang kita ucapkan tuh benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Kan begitu kan? Mas mau masuk surga enggak? Ya mau lah mas, siapa yang enggak masuk surga? Ah, itu benar enggak tuh? Jujur enggak ketika kita bilang kita ingin masuk surga? Mas, kalau aku mau tanya, pengennya jadi orang baik atau orang jahat mas? Ya orang baik lah. Kalau mbak, ya aku juga orang baik. Nah, jujur gak pengen jadi orang baik? Baik di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka untuk membuktikan kan harus diuji, hadirin. Itu sudah sunnatullah dalam kehidupan dunia, harus diuji. Maka Allah takdirkan ini untuk menguji kita. Wabtalahu bi'aduwihi iblis la yafturu'an. Dan iblis ini gak main-main, hadirin. Ulama mengatakan la yafturu'an, dia itu tuh musuh yang gak pernah capek, yang gak pernah jenuh menggoda kita. La yafturu'an. Gak ada waktu libur. Kan enggak ada. Weekend emang berlaku di dunia iblis? Enggak ada. Buktinya banyak orang pas weekend banyak maksiat, hadirin. Jadi kita libur tuh iblis enggak libur. Tetap beroperasi. Enggak ada capek-capeknya. Dia lakukan segala cara, hadirin. Dan itu ucapan dia, hadirin. Iblis mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 16, qala fa bima aghwaytani. Iblis mengatakan dengan sebab engkau menyesatkan aku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan benar-benar gagalkan mereka meniti jalan yang lurus. Aku akan gagalkan mereka, kata iblis. Aku akan buat gimana caranya mereka enggak menuju jalan engkau yang lurus. Kalau udah sampai jalan, gimana mereka gagal? Bagaimana mereka berhenti? Bagaimana mereka muter balik? Bagaimana mereka balik kanan? Bagaimana mereka tidak melanjutkan perjalanan? Bagaimana membuat mereka nyerah? Lalu apa dalam ayat berikutnya, ayat ke-17, thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Lalu aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan sebelah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka menjadi hamba yang bersyukur. Iblis mengatakan, saya akan serang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mau diserang terus dari berbagai macam arah. Dari berbagai macam arah, depan, belakang, kanan, kiri. Wih, luar biasa ini. Nah, kita ini harus sadar loh, jamaah, khususnya ibu-ibu sekalian. Kita ini berhadapan dengan musuh yang kayak begini. Musuh yang enggak punya rasa jenuh dalam penyerangan. Musuh yang enggak punya kendala logistik dalam penyerangan menyerang kita. Musuh yang lain, manusia itu punya kendala logistik. Oke, kita gencatan senjata dulu ya. Makanannya habis. Senjatanya habis. Jadi ada hari-hari di mana libur dulu. Ini enggak ada isu sama sekali nih. Enggak ada lobet gitu lah dia. Layaf tur. Enggak ada rasa jenuh, capek, boring, down, enggak ada. Dan dia serang dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan tekad mereka dan tujuan dia simpel dan dia fokus ke sana. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan gagalkan mereka berjalan di atas jalanmu yang lurus. Bayangkan, pengen gak sih orang itu bertahun-tahun, misalnya ada pihak bertahun-tahun itu ngerjain untuk satu fokus aja, dia gak kemana-mana. Dia gak ke satu bidang aja. Gak ke bidang peternakan, gak bidang ke pertanian, gak ke perikanan, nanti budidaya lele, nanti punya farm domba, nanti arahnya ke sapi. Itu kan pecah konsentrasi. Iblis enggak, simple aja. Pokoknya misi tujuan saya dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku kan gagalkan mereka itu. Itu aja. Gitu lah. Fokusnya ke sana. Makanya kan kita gak pernah dengar baca ayat atau riwayat iblis bercocok tanam. Kayaknya enak juga bercocok tanam nih. Gak ada. Atau ke bidang pertambangan gitu. Enggak. Batubara masih lagi bagus nih gitu loh. Gak ada. Fokus. Gimana menjegal kita dari jalan yang lurus. Dan dia fokus ke sana. Dia fokus. Dan dia keluarkan seluruh kemampuan diserang dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ketika kita sehat, dia punya formula menyerang kita. Ketika kita sakit, dia juga punya formula penyerangan. Ketika kita lagi punya uang, dia punya formula penyerangan ketika kita punya uang. Ketika kita gak punya uang, dia punya formula penyerangan ketika kita gak punya uang. Komplit ini. Serangannya luar biasa. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Ketika kita belum menikah, dia punya pola penyerangan pada saat kita jomblo. Kita nikah, ada formula baru lagi, ada pattern baru lagi diserang kita. Pada saat kita single lagi, mungkin pasangan kita meninggal atau wafat, ada lagi baru. Gak selesai-selesai. Sampai orang mau sakratul maut digoda habis-habisan. Makanya dalam riwayat kan Imam Ahmad diriwayatkan didatangi di saat-saat menjelang beliau wafat dan digoda hadirin. Dan godanya tuh jago banget. Dalam diriwayatkan kan dia bilang, engkau telah selamat dari saya. Engkau telah selamat dari saya. Selamat ya, engkau telah menang dari saya. Atau selamat ya, engkau telah selamat dari godaan saya. Apa kata Imam Ahmad? Belum. Sampai saya benar-benar wafat, husnul khotimah, saya selamat dari Anda. Jadi dia buat lengah gitu loh. Dibuat lengah. Jago banget. Jadi gak datang terus bilang, ini final battle antara aku dan kamu. Gak bilang begitu nih. Selamat ya. Anda udah selamat dari saya. Tapi ulama hadirin ngerti, tahu dalil, tahu kelemahan manusia. Manusia goflah. Manusia tuh punya pintu kekurangan namanya lalai. Dan itu lagi mau dimanfaatkan sama iblis. Biar lalai di detik-detik terakhir. Akhirnya melakukan blunder. Akhirnya sombong. Akhirnya kiber. Akhirnya ujub. Kan itu yang mau di... Iya, alhamdulillah selamat. Ini kan karena kerja keras aku selama puluhan tahun. Akhirnya ujub tuh. Karena kerja keras aku. Ya karena memang aku orang baik. Ujub nanti larinya. Makanya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah, tidak demikian. Belum selamat. Sampai aku wafat husnul khotimah baru saya selamat. Jadi tetap waspada, tidak lalai sampai detik terakhir. Oleh karena itu hadirin sekalian, ujian dari luar yang sangat menakutkan adalah serangan-serangan iblis itu tadi hadir. Serangan dari syaitan yang gak pernah futur, yang gak pernah menurunkan tensi, yang gak pernah jenuh menyerang kita. Dan fokus ke satu titik, gimana kita tergelincir. Bagaimana kita tergelincir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnu Qayyim selalu dalam rahmat Allah, amin rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, tim beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan lindungan Allah, amin rabbal alamin. Ustadz, ketika saya belum punya solusi dalam mencari peluang usaha, berusaha belajar untuk tahu ilmunya, tapi seperti mentok, belum ada ide yang tepat untuk saya eksekusi. Apakah kesulitan saya tersebut pengaruh dari kurangnya totalitas bertakwa saya kepada Allah? Langkah apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Apakah prioritas utama saya harus maksimal dulu mendekat kepada Allah dengan ikhlas? Mohon bimbingannya dan nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan Ustadz menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Ada banyak faktor ya, tapi yang paling penting dalam kotak ini kan, ini tentang iman, tentang tawakal, lalu berusaha. Tentang iman, tentang tawakal, dan tentang berusaha. Hadirin Allah muliakan, kembali lagi kita bicara tentang hadis burung, lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqo tawakkuli haqqo tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu thair. Kalau kalian benar-benar bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal yang sejati, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Taglu khimasan taruhu bitana. Burung keluar dalam kondisi lapar di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Jadi kalau kita benar-benar menggantungkan asa kepada Allah, jika hati kita benar-benar terpaut kepada Allah, bukan kepada A, bukan kepada B, bukan kepada C, dan seterusnya. Ketika kita benar-benar yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, ketika kita yakin terhadap surat Thaha 132 misalnya, La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk, wal'aqibatu litaqwa. Kami enggak meminta rizki dari kalian, sebagaimana kami enggak nuntut kalian memberikan rizki kepada makhluk-makhluk kami. Kami yang memberikan rizki kepada kalian. Wal aqibatu litaqwa, dan ending selalu untuk orang yang bertakwa. Jadi kami, Allah berfirman, kami enggak pernah minta rizki kepada kalian, dan kami enggak pernah minta kalian untuk kasih rizki kepada anak kalian, kepada istri kalian, kepada yang lain. Kami yang akan kasih rizki. Nahnu narzuku. Kami akan kasih rizki. Yang kami minta kalian tuh bertakwa. Yang kami minta tuh kalian tuh bertauhid, beriman, lalu berjuang. Lakukan proses, jangan milah-milih. Kalau memang adanya bidang ini selama halal berkah, jalani. Biar nanti Allah buka bidang-bidang yang lain ke depan. Kadang-kadang kita terlalu picky, terlalu ini, terlalu idealis di awal, akhirnya enggak jalan-jalan. Akhirnya enggak jalan. Allah ya, wal aqibatu litaqwa, dan hasil akhir dan ending akibat itu selalu untuk orang yang bertakwa. Jadi enggak usah khawatirkan ke depan, jangan overthinking, udah jalanin aja. Lalu kita lihat bagaimana Allah membawa kita. Allah kasih petunjuk dan arahan kepada kita. Asal kita benar-benar yakin sama Allah, lalu jalanin apa yang bisa kita jalankan. Dan apa, eksekusi itu harus kuat, hadirin. Artinya jangan terlalu akhirnya lemah sebelum bertanding, lemah sebelum berjuang. Kalau memang itu jalani, nanti Allah yang atur semua. itu nasihat dari para ulama kita. Jaga ketakwaan kita. Kan kalau kita jaga iman, jaga tauhid kita, lalu jaga ibadah kita, kita jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah, lalu kita berusaha, maka kita akan jadi orang bertakwa. Sama kayak burung-burung kan, gak ada target ribet-ribet. Yang penting pindah dari satu dahan ke dahan yang lain, lihat opportunity, lihat kesempatan, lalu dimanfaatkan. Dan kalau kita bertakwa, Allah janji dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi benar harus mendekat dengan ikhlas, tapi bukan mendekat dan ikhlas tapi enggak turun gitu loh. Enggak mencoba, harus mencoba. Harus berproses, harus berjuang, harus kerjakan apa yang bisa kita kerjakan pada saat ini. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, keluarga para ulama, ustadz, dan keluarga tim kajian, dan keluarga serta semua kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya dengan pertanyaan ini dan pertanyaan sebelumnya. Izin bertanya, mohon saran ustadz, kadang jika badan ini merasa lelah, pada sakit terbesit dalam hati untuk tidak beribadah malam, apakah ini termasuk cara syaitan dalam masuk ke dalam hati ini? Semoga Allah mudahkan ustaz menjawab. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan. Iya, ini jalan syaitan memanfaatkan rasa capek dan letih kita. Rasa capek pada saat kita letih dan lelah. Itu yang harus kita sadari bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Makanya dalam dunia ilmu, hadirin, dalam dunia ilmu ada kaidah. Ada kaidah layak dil qadi wa huwa ghadban. Seseorang hakim tidak boleh memutuskan dalam kondisi marah. Bahkan ini bukan hanya marah saja, ini segala hal yang bisa mendistract kebeningan hati dan konsentrasi. Makanya Al-Allamah Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj, beliau salah satu ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa dimakruhkan an yaqdiya fi hali ghadab wa ju' wa syaba mufritain. Dimakruhkan seorang hakim memutuskan dalam kondisi marah lalu lapar yang sangat atau kenyang yang luar biasa. Itu kenyang luar biasa, atau diluaskan lagi, atau ketika lagi sakit, atau benar-benar lagi sedihnya luar biasa, atau lagi ngantuk dan seterusnya. termasuk ini lagi capek banget gitu. Dan itu ada larangan kan. Makanya dalam hadis kan layak di ahadun bainatin wa huwa ghadban. Maqal, tidak boleh salah seorang memutuskan perkara dua orang dalam kondisi marah. Dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi fisik yang capek, yang letih, yang sakit, yang lelah, yang lagi sedih banget itu mempengaruhi kita, hadirin. Karena ini masuknya nanti ke ghaflah, kelalai. Lalu pertanyaannya tadi apa? Lalu terbesit hati untuk tidak beribadah malam. Apakah ini cara syaitan? Nah, jadi ini ingin makanya kan nggak boleh karena itu akan dimanfaatkan oleh syaitan. Nah, solusinya adalah perkuat jiwa dan hati kita. Perkuat jiwa dan hati kita. Ini caranya, hadirin. Ini caranya. Makanya kaidah Ali Hikmah mengatakan wa idza kanat an-nufus kibara ta'ibat fi muradiha al-ajsamu wa idza kanat an-nufus kibara, apabila jiwa itu jiwa besar, ta'ibat fi muradiha al-ajsamu, maka jasmani akan kelelahan dalam menuruti dan mengimbangi keinginan jiwa. Menuruti jiwa dan mengimbangi levelnya si jiwa tersebut. Jadi, wa idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradihal ajsamu. Apabila an-nufus jamak nafs, apabila jiwa itu besar, kibar, wa idza kanatin nufusu kibara, jika jiwa itu besar, maka ta'ibat fi muradihal ajsamu, jasmani akan keteteran, kecapean, kesulitan dalam mewujudkan mimpi jiwa, tujuan jiwa, dan level jiwa tersebut. Itu selalu demikian. Makanya orang-orang besar tuh fisiknya pasti letih dan lelah, hadirin. Selalu begitu. Dan itu tidak membuat mereka terpukul atau mundur atau menyerang, enggak, dicoba terus. Kenapa? Karena jiwanya besar. Jiwanya besar. Makanya fokuslah dalam memberikan nutrisi pada jiwa. Fokuslah dalam memberikan nutrisi pada jiwa. Sering muhasabah, membersihkan jiwa kita. Sering-sering beristighfar dan bertaubat. Lalu kasihlah nutrisi jiwa tersebut. Dan gak ada yang lebih baik daripada zikrullah dan Al-Quranul Karim. Makanya kalau jiwa itu mau besar, harus jadi ahli Quran, hadirin. Harus dekat sama Allah. Harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Itu kuncinya para ulama. Betul, kita tetap butuh istirahat. Tapi dan betul ketika benar-benar ngantuk dan capek, Nabi SAW meminta kita untuk tidur terlebih dahulu sebelum qiyamul lail. Tapi secara umum itu kita punya standar yang berbeda. Dan capeknya fisik itu bukan kendala untuk mendekat kepada Allah dan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nulqaim beserta keluarga beliau dan seluruh ulama kita. Amin rabbal alamin. Begitu juga dengan ustaz, keluarga beserta tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin, amin wa iyak. Izin bertanya, saya rangkum pertanyaan beliau. Saya enggak baca sampai dengan utuh ya, karena waktu hadirin. Izin bertanya Ustaz, suami saya bukan tipe laki-laki taat seperti pada umumnya. Lalu beliau kasih contoh, tapi dari sejak menikah alhamdulillah ada perubahan sedikit demi sedikit. Secara akhlak alhamdulillah baik, memahami saya, mengerti kekurangan saya dan berusaha mencukupi. Dan beliau juga enggak menolak nasihat yang disampaikan penanya. Dan pun berterima kasih ketika diingatkan. Pertanyaannya, jika saya mencintai suami saya dengan segala kelebihannya dan tidak terlalu banyak fokus pada kekurangan yang telah saya sebutkan tadi, apakah saya termasuk mencintai dunia? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, insya Allah tidak, jika cinta kita kepada beliau atau kepada siapapun itu proporsional. Yang pertama, jangan sampai kita cintai manusia seperti cinta kita kepada Allah. Jangan sampai kita mencintai seorang pun dengan cinta ubudiyah, cinta ibadah, cinta penghambaan, cinta yang membuat orang itu dzul wal khudu, tunduk dan merendah secara mutlak sebagaimana yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mencintai suami kita karena kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh yang dia, beliau lakukan. Yang tadi disampaikan itu kan amal soleh, gitu loh. Baik, memahami istri itu kan amal soleh. Lalu tidak menolak menerima nasihat itu kan ketawaduan. Bahkan berterima kasih ketika diingatkan itu kan ketawaduan. Dan itu hal yang disyariatkan kita mencintai suami kita karena faktor-faktor demikian. Tinggal apabila kekurangan suami kita itu membuat hak Allah menjadi tidak terpenuhi, maka kita pun juga harus melihat dari sisi ini, gitu loh. Jadi itu juga mengurangi rasa cinta kita sesuai dengan porsinya. Jadi poinnya gini loh, rasa cinta kita sesuai dengan bagaimana suami kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa cinta yang proporsional. Nah, kalau kita punya rasa cinta itu, tapi kita misalnya di waktu yang sama kita enggak ridho Allah dimaksiati dan dan ketidakredoan kita itu kita sampaikan kepada suami misalnya dalam bentuk nasihat yang bijak, nasihat yang baik, atau dari upaya untuk memperbaiki kondisi suami, lalu juga tapi tetap berkhidmat sama suami, tetap menghormati suami, dan kita terus semangat gitu loh. Jadi kita tidak membenarkan semua yang dilakukan oleh suami, khususnya ketika suami melakukan kesalahan atau tidak menunaikan hak Allah. Tapi sekali lagi kita tidak setuju. Kita berusaha nasihati dengan cara yang bijak. Kita berusaha rubah. Kita berusaha tunjukkan keteladanan, dan kita banyak doa sama Allah. Maka insya Allah itu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini, jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah tidak terputus ya. Alhamdulillah Allah mudahkan, walaupun tidak semaksimal biasanya. Dan tadi kita mulai sangat lat tadi ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih taufik kepada kita sehingga tetap bisa menyelenggarakan kajian ini dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Semoga Allah terima dan semoga Allah memberikan ilmu nafi'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.